الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد ما صحيح الكتاب halaman 6 nggih dugi makalah 14 Oh, injil ya bang ya, nomor kali saya injil. Nggih, dua baris dari atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah utawi maqalah ar-rabi'ata asyara kang kaping 14 iku an ba'dil hukama'i saking sebagiane piro-piro hukama atau saking sebagiane hukama piro-piro wong kang ahli hikmah ai alba ilmulubi tegese piro-piro dokter yati tabibnya hati wahumutawi hukama iku awliyaun piro-piro waline Allah ngendikane para wali man utai sapane man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah wa man tawahama anna lahu aduwan a'adda min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi man utai sapane wong iku tawahama nyono sapa man anna lahu anastuhune anna lahu stune iku keduwe man apa waliyun wong kang nulungi aula kang luweh utama minallahi tinimbang sangking Allah qolat mongko kidik apa ma'rifatuhu ma'rifati man billahi kelawan Allah ngendikane para wali barang siapa yang menyangka bahwasanya ada orang lain atau perkara lain yang lebih menolong terhadap dirinya selain Allah, maka orang itu menunjukkan orang itu masih sedikit makrifatnya kepada Allah, sedikit kenalnya dengan Allah. Wal makna utai maknane iku man sapane wong iku man utai sapane wong iku dona nyono sapa man nyono anna lahu stuhune iku ketuwe man nasiron wong kang nulungi akroba kang luweh parek minallahi tinimbang sangking Allah wa aksarolan luweh akeh apane nasrotan nulungine minhu tinimbang sangking Allah fa innahu mongkostuhune man iku lam ya'rif ora kenal utawa ora ma'rifat sapa man Allaha ing Gusti Allah taala maha luhur sinten Allah wa man utai sapane wong kecepetan ya wa man utai sapane wong iku tawahama nyono sapa man annalahu stuhune iku keduwe man aduan ana musuh ada kang luweh banget nyatrune ada kang luweh banget musuhine utawa nyatrune min nafsihi tinimbang saking awak dhewe ne man utawa nafsune man qolat mongko kidik qolat mongko kidik utawa saidik apa ma'rifatuhu ma'rifate man binafsihi kelawan awak dhewe ne man utawa kelawan hawa nafsune man. Dan barang siapa yang menyangka dia punya musuh yang lebih utama atau musuh yang lebih memusuhi dirinya dibanding syaitan, maka orang itu masih sedikit mengenali terhadap dirinya sendiri. Ai waman utai sapane wong iku gena nyono sapa man annalahu stune ketuwe man sedunia iku ketuwe man aduan ono musuh akwa kang luweh kuat min nafsihi tinimbang saking nafsune man utawa hawa nafsune man al ammarati kang akeh ngajake walawa mati lan akeh mberote fa innahu mongko stune man iku lam ya'rif durung kenal sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man nafsahu ing awak dhewe ne man artine barang siapa yang menganggap orang yang ada yang lebih memusuhi atau lebih berbahaya bukan setan ya tapi dirinya sendiri sebetulnya salah murad ya wa man tawahama annalahu aduwan a'da min nafsih kolats ma'rifatuhu binafsih barang siapa yang menyangka bahwasanya dia itu punya musuh yang lebih memusuhi atau lebih kuat dibanding dirinya sendiri maka orang itu belum begitu kenal banyak dengan dirinya sendiri. Artinya ngeten. Orang itu ada kaidah ngeten. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka orang tersebut akan bisa mengenal Tuhannya. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Jadi barang siapa yang kenal dengan dirinya sendiri, maka orang itu akan kenal dengan Tuhannya. Karena termasuk hadis Injil Nabi, ngendikan Injil Nabi, perang yang paling besar adalah memerangi apa? Hawa nafsu. Itu gak ada yang lebih memusuhi atau membahayakan terhadap diri kita selain hawa nafsu kita sendiri. Ngaten nggih. Begitu juga kok enek sing rumangsa luweh nulungi awake dhewe atau lebih dekat kepada kita menolongnya lebih banyak dibanding Allah, maka orang itu belum kenal dengan Allah. Ning alhamdulillah awake dhewe wae sing mari wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wal maqalah al khamisata asara kang ping 15 siwa Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amin fi qaulihi ta'ala ing dalem ngendikane Allah taala rupane ngendikane Allah dhaharul fasadu fil barri wal bahr artine berarti niki sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sedang mentafsiri napa ayatnya Allah di dalam Al-Qur'an kola ngendika dhaharo pertelo lek manut maknane kaulihi taala dhaharo pertelo al fasadu kerusakan fil barri ing dalam daratan wal bahri lan lautan kola ngendika sinten Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu an fi tafsiri dalika ing dalam nafsiri mengkono-mengkono qauluhu ta'ala dhaharal fasadu ila akhirih Abu Bakar sahabat Abu Bakar mentafsiri dengan al barri daratan huwa ya barri iku al lisanu lisan iku al lisanu lisan wal bahri lan segoro sing teng Al-Qur'an ditafsiri huwa ya bahar iku al kulubi iku al kolbi ati faida fasadal lisan faida fasadal mukondam tekalane rusak apa al lisan nulisan bil sabdi kelawan miso masalan yang dalam umpamane bakat mongko nangis alaihi ngatasi lisan opo an nufusu piro-piro awa-awaan opo an nufusu piro-piro awa-awaan ail ashkosu tegese piro-piro awa-awaan mimbani adama sangking anak adam Wa idza fasadal qulub bakat alaihil malaikat. Wa idza fasada lan ing dalem kalane rusak apa al qulubat apa al qulubu ati apa al qalbu ati biryai kelawan sebab riya natalan ing dalem umpamane bakat mongko nangis alaihi ngatasé qulub apa al malaikatu malaikat. Abu Bakar mentafsiri sing dimaksud daratan itu adalah mulutnya manusia dan lautan bahr itu adalah hatinya manusia. Ketika mulutnya rusak misalnya dengan misuh bakats alaihi an-nufus maka membuat orang lain menangis. Efeke lambe rusak. Wa idza fasadal qulub ketika hati yang rusak disebabkan dengan riya atau lain-lainnya hasud atau lain-lain bakat alaihil malaikat maka penduduk langit yang akan menangis. Ila dan ketika ake apa al hikmatu tai faidah itu hikmai fi annal lisana ing dalam setuhune lisan iku wahidun siji. Iku wahidun siji tambihun kang ngilingake lil abdi maring kawula fi annahu ing dalem setuhune abdi iku layang bagi ora prayuga utawa ora sayugya apa ayataka lama ing yen to ngomong sapa abdi illa fima kejaba ing dalem perkara yahimuhu kang nyonoaken sopo abdi ing ma wafil khairi lan ing dalem ngomong ing dalem wafil khairi lan ing dalem bagus. Krono mulut itu ada yang menceritakan faidahnya mulut satu artinya dibanding yang lain anggota yang lain itu tidak satu ya. Satu karena ben kawula niki manusia ini ngomong sing memang dianggap baik saja. Wakilalan dan ketika akil analisana kronos duni lisan. Li analisana kronos duni lisan adha kiri kang zikir bikuli luhotin kelawan piro-piro luhot kana ono opo zikruhu zikire lisan lil mazkuri maring perkara kang den dzikiri utawa den tutur utawa dzikiri ngoten nggih iku wahidun siji iku wahidun siji. Ada yang memaknai lisan satu karena lisan ini buat diciptakan di antaranya untuk dzikir dan berbagai macam bentuk dzikir itu semuanya tujuannya sama. Tujuannya kepada sesuatu yang dizikiri, yakni Al-Wahid Zat yang Maha Satu atau Maha Esa. Wahuwa utai wahid iku Allah Ta'ala. Wa kadhali kalan iku kaya mengkono-mengkono lisan. Al-Qalbu utawi ati. Al-Qalbu utai ati. Begitu juga ati. Ati ini kok cuma setunggal. Bikhilafi nahwil aini kelawan nulayani sepadane moto wal uduni lan kuping fa innahu mongko stune nahwil ain wal udun fa innahu mongko stune nahwil ain wal udun iku ya ta'addu wa wilangan apa nahwil ain iku ya ta'addu wa wilangan apa nahwil ain. Kila dikatakan lisan ini satu seperti halnya hati. Hati enggak satu ya. Karena yang lisan dan hati ini untuk zikir. Dan zikir itu walaupun bermacam-macam bentuknya tujuannya hanya satu yakni Zat yang maha satu. Siapa? Allah Ta'ala. Kila dan ngedika akili annal hajata kronostuni hajat ilas samai maring rungu wal basori lan ningali iku aksara luweh akeh minnal hajati tinimbang sangking hajat atau kebutuhan ilal kalami maring ngucap. Aha alif ha intaha wis tutup titik. Dikatakan juga bahwasanya manusia itu sebenarnya lebih butuh untuk melihat dan mendengarkan daripada butuh untuk ngomong. Ada pula pepatah yang mengatakan hikmah atau hikmah lain mengatakan kenapa mata ini dua, kenapa telinga ini dua dan mulut satu, karena ketika kita melihat sesuatu ya, itu perlu minimal dua kali cross check. Dua kali cross check. Pertama ndelok sesuatu. Gak oleh langsung moro-moro lambini ngomong. Dikokon ndelok maneh. Lah melihat yang kedua ini namanya tabayyun. Namanya konfirmasi. Dicek sih salah tenan apa ora. Ngoten maksudnya. Setelah dicek dua kali kok bener salah, baru mulutnya boleh mengatakan ojo ngakoni salah. Begitu juga telinga. Telinga ini kenapa kok dua? Ada yang mengatakan bahwasanya krono dhewe gak iso moro-moro percaya kambik suara-suara jiri-jiri, hanya mendengar satu kali, harus dicek lagi, cari pendengaran lewat versi lain misalnya. Jadi harus dua kali minimal, setelah itu barulah dieksekusi lewat lisan, diomongno, diputuskan. Wa innama subbiha loh nggih, wa innama subbiha nanging pestine den serupaake apa alqalbu ati diserupaake bil bahri kelawan segara li syiddati umkihi krana bangete jerune ati, li syiddati umkihi krana bangete jerune ati wattisa'ihi wa ittisa'ihi lan jembare ati. Ati ditafsiri kalih Abu Bakar niki dengan bahar, karena ada yang mengatakan hati niki luas. Siapa yang tahu isinya hatinya orang lain? Kan enggak ada yang tahu nggih. Hati itu sangat dalam dan sangat luas. Niku dipadakne kalih segoro. Segoro niku gak kira iso disawang langsung, kudu nyilem sik. Wal maqalah asadi asadi sata asaro kang kaping 16 iku kira den ngendikake anna syahwata astune syahwat iku tasiru dadekake iku tusayiru meluasan iku tusayiru dadekake apa syahwat al muluka ing ratu dadekake abidan ing engkawulo maf'ul sing kedua nggih tasir tusayyiru dulure dzona wa akhwatuha. Dikatakan pepatah lagi mengatakan innasyahwat tusayyirul muluk abidan. Syahwat membuat seorang raja menjadi budak. Fa innaman mongko sune wong ahabba kang demen sapa man sayan ing suwi-wiji fa huwa mongko taiman iku abduhu kawulane sya iku abduhu kawulane sya. Ini masyhur ya, dan ini memang hukumnya seperti itu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka secara otomatis orang itu akan menjadi budak dari yang dicintai cintainya. Ngoten nggih. Sampeyan cinta teng Allah maka jangan menjadi abdullah, budaknya Allah. Lek sampeyan seneng dunya maka menjadi abdud dunya. Nggih. Ngoten niku. Bahkan menjadikan seorang ratu menjadi kawula. Ratu niku contohnya kok. Lek teng pepatah Indonesia nek pembeli adalah apa? Raja, nggih. Prakteknya ternyata ngeten diangen-angen. Tidak semua pembeli atau raja itu akhirnya jadi raja. Yang sering terjadi adalah sang raja itu setelah membeli akhirnya menjadi budak. Contoh, sampean teko ning dealer, apa lah sing disenengi lah misal. Seneng mobil, tuku mobil atau tuku sepeda motor sing apik. Kok sampean sowen ning sepeda motor niku, misalnya sepeda motor iki nyar. Maka secara otomatis kalian menjadi budaknya yang kalian beli. Nggih lho. Wah, pedae rotok kena sengenge tipis-tipis diiyuk nih. Wah, kok anu nih, kok rotok beletuk diselimuti. Reket saya dik diubah. Wah, kena beletuk nih kecipratan diubah nih. Sampai umbai pintu ngalang-alai wonge. Gila betul. Ini padahal ini asli nih sepeda ini ku dituku. Gila betul. Tapi akhirnya bisa jadi malah peda ini ku tadi juragan nih. Peda itu lepuk ini ngomah, lepuk ini kamar tuh ini jangan sandiwi. Wonge nih sore kan ya. Peda aduh wes pokoknya melbu anu ben wis dikeseti lah ya pola. Niku lho saking senengi, ngoten nggih. Kulo niku ae muga-muga ae dhewe niki utuh wong atine dhewe niki mboten seneng ning perkara-perkara kebendaan atau perkara-perkara dunya. Dadi wong sing zuhud. Nah, krono lek seneng dunya mangke lucu. Koyoke juragan entek-enteke dadi budak. Wal maqa lho kundi. Wasabru lan iki kebalikannya. Mula niki diingat-ingat nggih. Niki di iling-iling perlu ditulis ning lemak ning bukune apa ning atine innasyahwat tusayyirul muluka abidan. Terus kebalikannya wasabru yusayyirul abida abida mulukan. Wasabru tae sabar iku yusayyiru dadekake apa sabar dadekake al abida ing kawula didadekake makhluk keduane mulukan ing ratu. Kebalikan daripada syahwat adalah sabar. Orang yang sabar bisa menjadi seorang ratu walaupun dia dari seorang budak. Li'anal abda pranostune kawula ik bisabrihi kelawan sebab sabare abet iku yanalu mekoleh apa abet ma ing perkara yaz yur maing perkara yuridu kang den karepake sapa abet. Terusane makorah ala taro ila Yusuf wa Zulaikha ala taro ana ta ora weruh sapa sira ai ala yasilu tegese ana ta ora tumeka apa ilmuka ngilmu sira utawa pengetahuanmu ila maring ila qasdi sayyidinal karim maring ceritane Gusti kita kang mulya Ibnil Karim kang dadi putrane wong kang mulya Ibnil Karim kang dadi putrane wong kang mulya Ibnil Karim utawa dadi cucune wong kang mulya Ibnil Karim kang dadi cicite wong kang mulya siapa dia Yusuf iku Yusufu Yusufu rupane Nabi Yusuf As-Siddiq kang duweni sifat Siddiq. Ibnu Ya'qub, bapak yang mulia pertama adalah Ibnu Ya'qub, putrone Nabi Ya'qub As-Saburi, kang akeh sabare Ibnu Ishaqi, putra lanangi Nabi Ishaq Al-Halimi, kang banget arise Ibni Ibrahim, putra lanangi Nabi Ibrahim Al-Khalili, kang dadi Khalil atau kekasih Allah Al-awwahi kang akeh taubate alaihim muka-muka tetep ingatasi Yusuf Ya'qub Nabi Ishaq Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan amin. Wa Zulaikha lan Siti Zulaikha Wa Zulaikha lan Siti utawa Sayyidati Zulaikha fa innaha mongkostuhune Zulaikha iku ahabbat demen sapa Zulaikha sayyidina Yusufa ing Gusti kita Nabi Yusuf nihayatal hubbi kelawan bangete utawa katoke demen kelawan katoke demen cinta sing pol notok duk wa utawi sinten niku Nabi Yusuf wa huwa utawi Nabi Yusuf iku yasbiru sabar sinten Nabi Yusuf ala mukri ala makrihi ing atase reka doyone Zulaikha wa adiyatiha lan gawe lorone Siti Zulaikha. Titik. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf. Ini contoh sing cocok ini tentang makalah nih, terusannya makalah nih. Jadi inna syahwata tusayyirul muluka abidan wassabra yusayyirul abida mulukan. Syahwat membuat seorang raja menjadi budak dan sabar menjadikan budak menjadi seorang raja. Ala taro ila Yusufa wa Zulaikha. Apa kamu tidak tahu bagaimana ceritanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Titik. Sebelum niku niki sampean pun sempat ceritanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Titik. Singkat cerita Nabi Yusuf niku kan nggih sing kados dalam Al-Qur'an nggih. Nabi Yusuf itu punya saudara banyak dan akhirnya Nabi Yusuf itu sangat dicintai oleh orang tuanya. Nabi siapa? Orang tuanya Nabi ya Yakub. Krono kecil wis ngimpi, ngimpi matahari dan bulan dan 11 bintang sujud kepadanya waktu masih kecil. Terus kali orang tuanya Nabi Yakub le kok jadi ceritane gitu ya. Artinya itu tanda kalau itu akan menjadi nabi mulai dari kecil. Lah terus akhirnya semua yang nemen, orang tuanya sayangi nemen tenggone Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Akhirnya malah yang terjadi adalah saudara-saudara yang lain yang beda ibu ini mengucilkan Nabi Yusuf. Cara bahasane saat ini dibuli, napa? Dibuli. Kau usah khawatir dibuli rek, nggih. Kau usah khawatir. Gusti Allah niku lho moho mirsani, kasa khawatir, dibully mesti kowe oleh ijolnya. Contoh, Nabi Yusuf ini dibully sing nemen bully nih, bendino dibully sampai suatu ketika saking nemen bully nih, saudara-saudaranya ini ingin membuat Nabi Yusuf ini mati, ingin membuat Nabi Yusuf apa? Mati, wis dihilangkan lagi. Singkat cerita, akhirnya terjadilah skenario dolan bareng, gerutuk-gerutuk, terus akhirnya terus dijegur nih sumur, serem ya. Terus klambine dijimu cepet klambine se bayane pal-palan kuwi terus dipisem jongkrone napa pripun intine jegurne sumur dibuakne sumur katelukne sumur terus klambine dijimu golekne geting terus diser-seri klambi terus balik ambek nangis-nangis apa sepuntene nyapo Yusuf dimaham harimau ngoten nggih singkat cerita intine meninggal. Wah Nabi Yakub niki dikatakan nangis terus sampai menjadi buta matanya saking sayangnya. Ini banyak ceritanya ada di kitab lain kenapa kok sampai Allah memberikan cobaan sampai buta. Itu karena dulu punya tetangga teng kitab napa Ayyuhal Jar sing kula posonan 3 tahun kemarin ngaji niku karena punya tetangga yatim terus Nabi Yakub sekeluargane bakar-bakaran iwak wedhus enom terus mambu tonggone nangis anak yatim kecil nangis terus melongso tapi kan oleh iwak ya terus kalau Gusti Allah Nabi itu dikasih cobaan seperti itu ngoten nggih semakin tinggi derajat seseorang semakin besar pula cobaannya semakin besar pula cobaannya ujiannya ada ujiannya diantaranya nih kehilangan Nabi Yusuf walaupun akhirnya ketemu Nabi Yusuf ternyata tidak meninggal. Singkat cerita setelah dibuang itu akhirnya ada napa inilah kafilah pedagang liwat biasanya orang perjalanan jauh itu loh zaman dulu mampir saat ini teng pom ya ngurung-ngurung lah ngambil pom ini buatan teng pom teng pomi sumur dikaya ngombeni ya wongnya sak untoni nah, itu ya lah pas ini bodi ku roh lu kok enak rai cili akhirnya sedunggani wih enak rai cili gianteng. Singkat cerita digawalah anak itu dibawa oleh pedagang itu dibawa ke pasar, ke pedagang, akhirnya anak itu dijual. Dia apa? Dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak. Wah, wanteng regone larang. Akhirnya singkat cerita, yang akhirnya dibelilah oleh orang yang kaya raya, yang banyak riwayat mengatakan bahasanya ini menteri, menteri teng Mesir. Okay. Ada yang menjadikan raja, ini bukan raja, tapi menteri, ya. Menteri teng Mesir, namanya Kintir atau siapa lupa, gitu. Lah, seorang pejabat negara yang membeli budak kecil. Budak ini dibeli, akhirnya hidup bersama pejabat kaya ini. Dan pejabat yang kaya raya ini, pejabat negara ini, menteri lah saat ini, gitu. Ini punya istri yang sangat cantik dan muda belia, namanya Zulaikha. Nah, terjadilah seperti yang masyhur ya, Zulaikha itu bangga duwe napa? Duwe pembantu nama siapa? Nabi Yusuf. Wis cek bangga. Wah, Zulaikha itu ayu, ya. Ayu. Ayu tasekne. Dan nuwun sewu, Nabi Yusuf itu juga sebenarnya seneng. Sebenarnya napa? Seneng. Nah, artinya gak kok Nabi Yusuf terus rondo tuwek mboten. Zulaikha itu ayu dan Nabi Yusuf suka. Sempat diceritakan terjadi godaan teng kamar berduaan sampai meh terjadi zino. Terus moro-moro moro-moro teko teng ingatannya dicokot kali abahnya Nabi Yakub. Terus astagfirullahaladzim, ilang ojo dilakoni. Wis meh, meh mesti wis banyak cerita niku wis diploroke lah. Meh niku ora gak situ. Lho perempuan sekatung memuncak ya. Sahabatnya mungkin. Wah, gak terima. Ojo ngalih. Ngoten ya. Wis nanggung iki. Wah, Nabi Yusuf moh. Akhirnya terjadilah tukaran terus dirobek. Banyak cerita lah itu ya. Terjadi semacam kegaduhan seperti itu. Akhirnya terjadilah fitnah. Nabi Yusuf dianggap mau memperkosa siapa? Istrinya menteri ini atau tuannya, sayidnya. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Lama, 5 tahunan kan ceritakan. Dan singkat cerita, menteri ini dicopot. Menteri ini sebelum meninggal, menteri ini tanya ke semua. Jadi aslinya Yusuf ini mosok memperkosa ano nyonya. Oh, boten. Akhirnya dibebaskan. Yusuf ini dibebaskan. Setelah itu banyak riwayat yang mengatakan sayidnya sendiri yang meminta dia menggantinya, atau yang mengatakan Raja Mesir yang meminta Nabi Yusuf menjadi pengganti menteri itu. Akhirnya jadi menteri. Nabi Yusuf jadi menteri. Jadi istilahnya dari Gusti Gede. Jadi menteri. Dan saat itu pula Zulaikha ini yang sudah kembali ke desa nih, setelah menterinya wafat kembali ke desa, Zulaikha dipanggil lagi dan dinikahkan dengan sinten? Sayyidatina Yusuf atau nggih Nabi Yusuf. Akhirnya nikah. Dan ini pun seneng ya. Mulane kalau ada kisah cinta umum Romeo dan Juliet ya, buat iki rasa serem cintanya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kalau ada di Islam Laila Majnun ya, cik sereman sinten kisah cintanya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Jadi seorang budak yang cinta kepada, maksudnya dicintai oleh majikannya dan jane ya podo-podo ya seneng jane. Cuman harus ya krono Gusti Allah terus. Bahkan saking bangganya seorang majikannya ini, yaitu sing diceritakan nang Al-Qur'an itu, saking bangganya diundang golongane napa? Golongane ibu-ibu para menteri, golongane napa? Sosialita diundang. Ayo, sis, kumpul sis, makan-makan pesta. Butuhe pengen butuhnya. Aku lho duwe budak sing ganteng. Ya terus sing diceritakan nang Al-Qur'an itu ya, akhirnya sampai jeluk, cek kuantenge sampai tangannya keiris pas lagi ngoncek nama buah-buah saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi akhirnya Nabi Yusuf ini menikah dengan Siti Zulaikha. Dan untuk diketahui Siti Zulaikha ini ternyata perawan. Ternyata selidik punya selidik. Setelah Yusuf, Nabi Yusuf ini menjadi menteri, menjadi tuan besar, sayyid besar, dan dipertemukan, dan yang sayyidnya yang awal ini sudah meninggal, akhirnya ditemukan lagi dengan jandanya, yakni Siti Zulaikha, dikawinkan dengan Siti Zulaikha, ini usianya hampir sama. Dan Siti Zulaikha ini ternyata masih perawan. Ya, ditanya, loh kenapa kok masih perawan? Jadi ternyata menterinya yang dulu itu impotensi. Betul ya? Jadi wayu duwe akeh sogit tapi gak tahu disenggol bojone. Menurutku maklum ketika Siti Zulaikha melihat Sayyidina Yusuf ini menjadi sangat sangat nafsu. Terus akhirnya menikahlah Nabi Yusuf yang masih perjaka dengan Sayyidati atau Siti Zulaikha yang ternyata juga masih perawan, nikah dan mempunyai putra. Wallahu a'lam bishawab. Wal maqalah asabi'ata asara. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutupkan di wawasan. Alhamdulillah, salam-salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih saya ingin menakim pangkutan. Matur suwun jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Nun sayu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa